إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Di dalam hadis Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupakan sosok seorang laki-laki, kata Jibril alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah wa tuqima salah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadhan wa tahujjal bayta in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, al-Islam yaitu engkau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Engkau tegakkan salat, engkau tunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanan. Kemudian malaikat Jibril menyatakan sadaqta, engkau benar. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami merasa heran. Ia yang bertanya, malaikat Jibril yang bertanya, laki-laki itu yang bertanya, dan yang bertanya pula yang membenarkannya. Potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memberikan penjelasan tentang makna al-Islam. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, yang dimaksud dengan pernyataan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala akhbirni 'anil Islam, beritahukan kepadaku tentang al-Islam, ai maknanya bayyin li, jelaskan kepadaku haqiqatal Islam, hakikat Islam itu. Jelaskan kepadaku tentang hakikat Islam. Li'annahu la budda min ma'rifati haqiqatil Islam, karena sesungguhnya seorang muslim itu harus mengetahui hakikat Islam. Fala yakfi, maka tidak mencukupi bagi seorang muslim, annal insana yantasibu ilal Islam, sesungguhnya seseorang mengaitkan dirinya kepada Islam, au yaqulu, atau ia mengatakan ana muslim, saya seorang muslim. Yang seperti itu tidak cukup. Tidak cukup KTP-nya, nih lihat KTP saya tertulis Islam. Tidak cukup. Tidak cukup kemudian seseorang mengatakan ana muslim, saya ini orang Islam. Tidak cukup. Wa huwa la ya'rifu haqiqatal Islam, sementara ia tidak mengerti hakikat Islam yang sebenarnya. Sementara ia tidak faham hakikat Islam yang sebenarnya. Qala li annahu idza lam ya'rif haqiqatal Islam, karena sesungguhnya manakala seorang muslim tidak mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, lam ya'mal bihi, maka ia tidak bisa beramal. Dia tidak bisa beramal, tidak bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik dan benar. Idh kaifa ya'malu bisyai'in yajhaluh, ketika ia tidak bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara benar, ya, maka bagaimana mungkin ia akan mengamalkan sesuatu yang ia jahil padanya. Artinya ketika seseorang itu tidak memahami hakikat Islam, tidak mengetahui Islam yang sebenarnya, ya, maka bagaimana ia mengamalkan sesuatu yang ia sendiri tidak tahu, yang ia sendiri jahil di dalam permasalahan tersebut. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku dirinya Islam bisa mengamalkan Islam sementara dirinya sendiri tidak tahu Islam itu apa? Qala fal Islamu la yakfi fihil intisabu ma'al jahli, maka Islam tidak cukup dikaitkan kepada seseorang sementara keterkaitan itu diliputi dengan kejahilan, diliputi dengan kebodohan, dengan ketidakfahaman terhadap apa itu Islam. Qala balla budda min ma'rifati haqiqati, balla budda min ma'rifati haqiqatihi, bahkan ia harus mengetahui hakikatnya, harus mengetahui hakikat Islam. Hatta yu'addiyahu alal wajhil al-matlub, hingga ia kemudian melaksanakan syariat-syariat Islam itu sesuai dengan yang dituntut, sesuai dengan yang semestinya ia harus mengamalkan al-Islam itu sendiri. Kalau orang itu tidak faham Islam itu apa, maka ia bisa dituntun kepada pemahaman yang tidak benar. Islam itu apa? Islam itu ya seperti Islam Nusantara. Apa itu? Ini ketika orang Islamnya enggak paham, Islam itu apa itu enggak paham. Islam itu ya seperti Islam Nusantara. Apa itu? Ya Islam Nusantara itu Islamnya ramah. Islamnya ramah. Ramah kepada siapa? Ya ramah kepada para penyembah berhala pun ramah. Ya. Kalau ada gongsi fatcai, maka ikut juga gongsi fatcai. Minimal pakai pakaiannya lah. Minimal pakai pakaian yang nanti sama dengan orang-orang yang menyerupai gongsi fatcai. Nah, itu namanya Islam Nusantara. Ramah. Nanti kalau tanggal 25 Desember, ya harus ramah juga kepada orang-orang Nasrani. Kepalanya yang biasanya pakai kopiah putih diganti dengan kopiahnya Sinterklas. Seperti itukah Islam? Seperti itukah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya. Kalau tanggal 25 Desember, ya, pecinya ya, ganti pakai peci model Sinterklas. Nanti kalau pas Imlek, ganti pecinya pakai peci yang ada anting-antingnya itu yang haya. Apakah yang seperti Islam, seperti itu Islam itu setiap ada peringatan-peringatan dari agama lain kemudian berubah-rubah seperti bunglon berubah-rubah? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan Islam itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian menjelaskan yang namanya Islam itu antasyhada alla ilaha illallah. Yang pertama kali ditanamkan tuh akidahnya dulu. Engkau melakukan persaksian, engkau mengucapkan syahadat, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Apa maksudnya kalimat la ilaha illallah ini? Maksudnya diantaranya supaya orang Islam itu hanya menyembah kepada Allah. Hanya kepada Allah saja. Jangan kemudian ganti-ganti. Ganti ikut kayak Nasrani, ganti ikut kayak orang-orang yang memperingati Imlek. Ini maksud ditanamkannya akidah. Jadi Islam yang tekad itu tekad dia. Ya. Tidak kesana, tidak kemari. Nasrani 25 Desember kad itu. Ya. Imlek kad dia. Nah, Islam yang benar adalah Islam yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi Islam itu seperti ini. Bukan seperti Islam Nusantara. Bukan seperti Islam liberal. Bukan seperti Islam wiwitan. Tahu Islam wiwitan? Sunda wiwitan. Dan seterusnya. Tetapi Islam adalah sebagaimana yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. yaitu ketika seorang muslim dia memahami makna kalimat syahadatain. Dengan memahami makna kalimat syahadatain, ia tidak terombang-ambingkan oleh keadaan. Tidak terombang-ambingkan oleh keadaan. Baru dikasih dodol keranjang saja sudah mau ikut-ikutan gongsi facai. Itu kan sudah keyakinan agama mereka. Dan keyakinan agama mereka itu adalah keyakinan yang batil. Dan kita tidak boleh untuk ikut-ikutan. Wah, itu Islamnya keras. Keras apanya? Memang Islam harus lentur mengikuti hawa nafsu. Beramal tentang Islam bukan lentur kesana kemari sesuai dengan hawa nafsu manusia, tetapi mengamalkan Islam harus dengan apa yang sudah dicontohkan, diperintahkan, diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, inilah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ketika menjelaskan penggalan hadis, hadis Jibril yang menyebutkan akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang al-Islam. Maknanya apa? Maknanya agar jelaskan kepadaku tentang al-Islam. Dengan penjelasan yang gamblang, penjelasan yang singkat, padat, jelas, sehingga kemudian kaum muslimin tidak bingung. Jangan dikira pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Islam itu tidak ada golongan-golongan lain. Ada. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kelompok-kelompok lain, ada kelompok Yahudi. Ada. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kelompok Nasrani, ada. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kelompok Majusi, penyembah api, ada. Sama seperti sekarang, pada zaman sekarang ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah ini dan seterusnya, ada Nasrani, ada Yahudi. Ada pada zaman sekarang juga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tahu keadaan. Ketika beliau mengucapkan bahwasannya yang namanya al-Islam antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah dan seterusnya ila akhir, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan bahwasannya umat ini jangan sampai kemudian digiring ikut Yahudi. Nanti ketika Nasrani memperingati hari apanya, digiring ke Nasrani. Nanti ketika Majusi ada peringatan, digiring umatnya ke Majusi. Nabi faham keadaan. Sehingga apa? Sehingga umat Islam dibekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan pengertian Islam yang benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara kecuali dengan bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu, dan tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara 'anil hawa berdasarkan hawa nafsu, tidak. Tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara atas dasar bimbingan wahyu. Sehingga sekarang ada orang mengatakan, jangan seperti Islam seperti itu keras. Itu kan karena melihat contoh-contoh orang Islam yang tidak pas melaksanakan Islam. Ada yang demo. Demonya berakhir anarkis, akhirnya Islam yang disorot. Oh, orang Islam tuh keras. Nah, kan akibat perbuatan. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan tentang definisi Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Sehingga pengertian Islam tidak kemudian dipelintir, ditarik ke sana kemari. Kan begitu. Kenapa sih ada Islam Nusantara itu? Karena ingin memutus pemahaman Islam jangan seperti Islamnya Arab. Kan begitu. Nah, memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Arab atau bukan? Ini orang-orang munafik memang seperti ini. Dia melihat beberapa elemen orang yang mengaku Islam melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan, kemudian itu dilekatkan kepada Islamnya itu sendiri. Padahal Islam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan anarkisme yang seperti itu. Mereka kemudian mengatakan bukan Islam yang seperti itu, bukan Islam yang dari Arab. Nah, terus Islam dari mana? Kalau Islam dari Arab, buka puasa pakai kurma. Nanti Islam Nusantara, buka puasa pakai blimbing bulu. Memang ya. Ketika orang itu tidak memahami Islam, akhirnya seperti itu. Akhirnya dia menerjemahkan Islam itu berdasarkan pikirannya yang kacau balau. Karena model Islam Nusantara itu muncul ketika Islam liberal sudah tertolak. Ketika Islam Nusantara, Islam liberal itu mengalami resistensi di tengah masyarakat. Artinya resistensi, ada penolakan, tidak suka orang terhadap Islam liberal. Maka kemudian ganti baju. Ganti baju, kalau liberal itu konotasinya Islamnya gak bagus. Akhirnya diganti bajunya. Jadi Islam Nusantara, hakikatnya sama. Ingin meliberalkan, ingin membebaskan makna-makna Islam. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang menyuarakan Islam Nusantara itu, kalau ada orang Nasrani Natalan, mereka pun ikut di dalam gereja. Walaupun yang dibaca oleh mereka solawatan di dalam gereja. Sudah aneh-aneh lah seperti itu. Ini akibat apa? Akibat kejahilan. Dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa huwa la ya'arifu haqiqatal Islam. Padahal mereka itu hakikatnya tidak mengerti Islam yang sebenarnya. Tidak faham Islam yang sebenarnya. Ada yang karena sebab mereka hawa nafsu, nafsu, syahwat, dunia, ingin mengumpulkan hal-hal yang bersifat keduniaan, mau dibayar. Ada hawa nafsu yang karena kebencian terhadap orang-orang yang ingin mengamalkan Islam sesuai dengan ajaran yang benar. Kemudian kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Hadhihi al-arkanul khamsah. Ini adalah rukun-rukun yang lima. La budda min ada'iha ma'a i'tiqadil qalb. Harus ditunaikan rukun-rukun yang lima tersebut diiringi dengan keyakinan di dalam hati. Dan rukun yang lima ini tidaklah kemudian menafikan, tidaklah kemudian menafikan tambahan atau adanya ajaran-ajaran Islam yang lainnya yang sifatnya al-wajibat, atau yang kategori ajaran-ajaran Islam itu misalnya kategorinya minal mustahabbat wa tarkil muharramat wal makruhat, bukan berarti menafikan yang itu. Misalnya seseorang sudah menegakkan rukun-rukun Islam, nah ketika ia sudah bersyahadat, mengucapkan syahadatain, kemudian dia sudah menegakkan sholat, kemudian ia menunaikan zakat, bayar zakat, kemudian ia berpuasa, bahkan ia berhaji. Kelima rukun ini sudah ia tunaikan, bukan berarti perkara-perkara lain yang sifatnya al-wajibat itu kemudian tidak ditunaikan. Tidak. Karena arkanul Islam atau arkanul khamsah yang lima ini itu ibaratnya hanya sebagai tiang-tiang penyangga, sebagai fondasi. Ibaratnya kalau Islam itu sebuah bangunan, bangunan itu kan selain ada fondasi juga ada tiang-tiangnya. Ya, ada tiang, kolom-kolom tiang. Tetapi apakah kemudian bangunan itu sudah dikatakan bangunan yang sempurna ketika sudah dibangun fondasi, sudah dibangun tiang-tiangnya? Apakah sudah disebut ini bangunan sempurna? Belum. Kenapa? Karena belum diberi atap, belum diberi dinding. Nah, demikian juga Islam, ketika seseorang mengamalkan arkanul khamsah, rukun-rukun iman yang lima itu, dia sudah bersyahadat, dia sudah sholat dan seterusnya, tetapi dia masih ada kewajiban-kewajiban lain untuk menyempurnakan bangunan Islamnya. Apa itu? Seperti misalnya yang wajibat. Apa amalan yang wajibat? Seperti birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Itu adalah perkara wajib, tapi tidak termasuk di dalam rukun Islam. Tapi itu harus diperbuat, itu harus diamalkan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada perkara yang haram yang harus ditinggalkan, seperti apa? Misalnya minum khamr, itu harus ditunaikan. Kenapa? Perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang haram ditinggalkan, yang harus ditinggalkan, itu akan menyempurnakan bangunan Islam yang ada pada dirinya. Kalau seseorang dia mengerjakan amalan-amalan yang wajibat, yang wajib, mengamalkan amalan-amalan yang mustahabbat, ya, seperti misalnya contoh sholat sunnah, ya, ba'diyah ataupun qobliyah. Nah, amalan-amalan tersebut akan menyempurnakan bangunan Islam yang ada pada diri kita. Akan lebih menyempurnakan lagi keislaman yang ada pada diri kita. Sehingga ketika kita sudah mengamalkan rukun-rukun Islam, kemudian kita menyempurnakannya dengan amalan-amalan lain, bersedekah, ya, amalan-amalan lainnya, sholat duha, sholat tahajud dan seterusnya, itu akan lebih menyempurnakan keislaman yang ada pada diri kita. Semakin kita banyak mengerjakan kewajiban-kewajiban di dalam agama, semakin banyak kita mengerjakan amalan-amalan yang mustahabbat, yang sunnah-sunnah, ya, semakin banyak perkara-perkara yang haram yang kita tinggalkan atau yang makruh yang tidak kita kerjakan, maka semakin sempurna bangunan Islam yang ada pada diri kita. Semakin sempurna keislaman yang ada pada diri kita. Sehingga seorang muslim, kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajarannya sudah dahulu kalau tidak salah. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalkan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yaitu orang yang menjadikan kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, ya, maka ketika ada orang Islam dan kita hadir di tengah-tengah orang Islam yang ada di sekitar kita itu selamat dari lisan kita, ya, selamat dari tidak dicaci maki, ya, tidak dikata-katain misalnya, selamat mereka atau tidak dipukul dan seterusnya. Itu menunjukkan lebih menyempurnakan Islam yang ada pada diri kita. Semakin kita bisa menjaga lisan kita, semakin kita bisa menjaga anggota tubuh kita, maka akan semakin sempurna keislaman yang ada pada diri kita. Ini terkait dengan al-Islam. Jadi, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah definisi tentang al-Islam. Dan definisi, dengan pemahaman definisi yang seperti inilah kita mengetahui seseorang itu telah muslim ketika ia bersyahadat, seseorang itu telah muslim ketika ia menunaikan sholat, menegakkan sholat, membayar zakat dan seterusnya. Maka ia termasuk seorang muslim yang baik. Maka perkataan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, tidaklah cukup seorang muslim itu mengaitkan keislaman dirinya sementara ia sendiri jahil tentang Islam, maka tidak cukup. Ya, kemudian saya ini Islam, di KTP saya Islam, tidak cukup. Kenapa? Kalau demikian ia harus belajar. Ia harus belajar tentang agamanya. Sehingga ia tidak diombang-ambingkan oleh keadaan. Sehingga dengan dia belajar tahu ilmu Islam, dia memiliki keimanan yang kokoh, memiliki akidah yang sahihah. Dengan akidah yang sahihah itu, ia memiliki prinsip hidup, prinsip di dalam beragama, ya, tidak mudah kemudian diombang ambingkan. Mudah-mudahan ya, sedikit penjelasan ini bermanfaat bagi kita. Ya, sudah banyak yang menguap. Ya, jadi saya akhiri saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.